Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas tentang bagaimana perkehidupan para sahabat Nabi SAW yang mulia. Kita masih berada dalam pembahasan biografi dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah kupas keutamaan-keutamaan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita telah jelaskan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang membenarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengucapkan sesuatu yang kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita sebutkan ada berapa? Ada 6. Yang pertama ayat tentang tawanan Badar, ketika terjadi khilaf antara Abu Bakar dan Umar, ketika dimintai pendapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar menyarankan agar mereka dieksekusi. Abu Bakar menyarankan agar tawanan tersebut diambil tebusannya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan atau memilih usul dari Abu Bakar, lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang membenarkan ucapan Umar. Kemudian Umar mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan maqam, bagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-125. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Kemudian juga yang membenarkan, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari ucapan Umar, yakni ayat tentang hijab. Ketika melihat ya banyaknya orang yang masuk ke dalam rumahnya Rasulullah SAW, sebagian di antara mereka mungkin memiliki niat-niat buruk atau memiliki etika yang buruk kepada istri Nabi SAW, maka Umar mengatakan, ya mudah-mudahan Allah menurunkan ayat tentang hijab. Akhirnya turun ayat tentang hijab. Kemudian tentang kelarangan khamr ini juga, ya Umar selalu menginginkan agar haram itu diharamkan, khamr itu diharamkan, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang mengharamkan khamr. Kemudian yang kelima, ayat-ayat peringatan kepada istri Nabi bahwa Allah nanti akan menggantikan mereka dengan wanita yang lebih baik. Ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Umar. Dan terakhir bahwa Allah adalah ahsanul khaliqin, Allah adalah sebaik-baik pencipta. Nah, ini diucapkan oleh Umar, kemudian Allah menurunkan wahyu yang sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan bahwa beliau adalah sosok sahabat yang luar biasa. Ucapan-ucapannya banyak berkesesuaian dengan wahyu. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas tentang pengangkatan, bagaimana proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua pasca Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita akan bahas tentang keluarga beliau. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu memiliki beberapa orang istri. Istri beliau ada berapa? Ada yang tahu istrinya berapa? Istrinya 7, Pak. Tapi jangan kira semuanya dikumpul 7-7-nya, enggak. Sebagiannya ada yang diceraikan oleh beliau. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang istri-istrinya Umar bin Khattab. Di masa jahiliyah Umar pernah menikahi Zainab binti Maz'un, ya saudara perempuan dari Utsman bin Maz'un. Nah, dari perkawinan ini lahirlah putra-putra beliau yang bernama Abdullah, kemudian Abdurrahman pertama. Karena anak beliau itu yang namanya Abdurrahman itu 3. Abdurrahman bin Umar itu ada 3. Ya. Kenapa? Karena nama Abdurrahman itu nama yang dicintai oleh Allah. Ya, ahabbul asma'i indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman, karena keduanya menunjukkan peribadahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama anak Umar itu ada beberapa yang diberi nama Abdurrahman. Kemudian dari perkawinan itu lahirlah Abdullah, Abdurrahman dan Hafsah. Hafsah ini siapa? Istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau menikahi Mulaikah binti Jarwad. Lahirlah dari pernikahan tersebut Ubaidullah dan Zaid kecil. Karena nanti ada Zaid juga, istri anak beliau dari Ummu Kultsum. Ya, cucu dari Ali. Ummu Kultsum itu anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Zaid bin Umar ya yang senior itu adalah cucu dari Umar dan cucu dari Ali. Anak dari Umar dan cucu dari Ali bin Abi Thalib. Karena ibunya Ummu Kultsum itu putrinya Ali. Kemudian Mulaikah diceraikan. Nah, ini menunjukkan bahwa 7 istri itu tidak dikumpulkan bareng-bareng. Kenapa kira-kira? Karena batasannya berapa? 4. Ya, batasannya 4. Paling maksimal itu 4. Walaupun banyak di antara kaum muslimin yang ya, jangankan 4 ya. Satu saja mungkin berat mereka. Tapi batasannya 4, Pak. Boleh 4. Silakan. 4 boleh. Asal adil. Tapi lebih dari 4 enggak boleh. Ya. Umar itu tidak pernah mengumpulkan lebih dari 4. Kemudian juga beliau pernah menikahi Quraibah binti Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ya, wallahu alam, Al-Imam Al-Katsir tidak menyebutkan ada anak dari pernikahan ini. Jadi disebutkan bahwa Quraibah kemudian diceraikan dan dinikahi oleh putranya Abu Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian beliau juga menikahi Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham, janda dari Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah sebagaimana kita ketahui dulu gembong kekufuran, kemudian setelah Fathu Mekah bagus keislamannya, bahkan menjadi panglima kaum muslimin, ikut berperang jihad, sampai kemudian meninggal di negeri Syam. Jandanya dinikahi oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari hasil pernikahan ini lahir seorang anak yang bernama Fatimah, Fatimah binti Umar. Kemudian diceraikan juga oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga Umar pernah menikahi sosok wanita yang bernama Jamilah binti Asim bin Thabit bin Abil Aqlah. Seorang wanita dari Aus, berarti orang Madinah. Orang Madinah, seorang wanita dari kota Madinah. Jadi dijelaskan apakah dia memiliki anak atau tidak dari pernikahan tersebut. Kemudian beliau juga menikahi Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini dulunya adalah istrinya Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian wallahu a'lam diceraikan oleh Abdullah bin Abi Bakar, dinikahi oleh Umar bin Khattab. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah seorang anak yang bernama Iyad bin Umar. Nah, kemudian beliau juga menikah dengan Ummu Kultsum, putri dari Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib dari Fatimah itu ada 3, 2 orang laki-laki dan seorang wanita. Ya. Yang pertama namanya siapa? Al-Hasan. Yang kedua Al-Husain. Kemudian yang ketiga Ummu Kultsum. Nah, Ummu Kultsum ini dinikahi oleh Umar bin Khattab. Jadi menunjukkan bagus ya. Ali itu mertuanya Umar. Ali itu mertuanya Umar. Dia punya anak dinikahkan dengan Umar bin Khattab. Yang nanti ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, Ummu Kultsum inilah yang banyak menemani Umar. Sampai dikisahkan ketika Umar sedang berpatroli di waktu malam, ada wanita yang ingin melahirkan, maka dia memanggil istrinya ya Ummu Kultsum binti Ali bin Abi Thalib untuk membantu persalinan wanita tersebut. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah Zaid, ya Zaid yang senior, dan Ruqayyah. Nah, ini semua adalah istri-istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi istri beliau sampai wafat, atau sebagiannya diceraikan oleh beliau sebelum beliau wafat. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa Umar juga memiliki seorang budak wanita yang bernama Fukaihah. Ya, Fukaihah ini namanya budak wanita, boleh disetubuhi oleh tuhan, oleh tuannya. Ya, milkul yamin namanya. Boleh disetubuhi oleh tuannya dengan syarat kalau dia sudah hamil tidak boleh lagi dijual. Ya, dia menjadi ummul walad, ibu dari anak laki-laki, walaupun tidak dinikahi, tapi dia tidak boleh dijual oleh tuannya karena telah melahirkan anak dari tuannya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa Fuqaihah ini melahirkan anak namanya Abdurrahman juga. Yang disebut sebagai Abdurrahman As-Shaghir, Abdurrahman yang kecil. Sebagian mengatakan bahwa bukan Abdurrahman yang kecil, tapi Abdurrahman yang pertengahan. Karena ada tiga, ya, Abdurrahman Al-Kabir, Abdurrahman yang tengah, kemudian Abdurrahman Shaghir. Tiga orang namanya Abdurrahman. Ya. Gimana Pak? Kok kayak nggak ada nama lain ya Pak? Karena ingin mendapatkan keutamaan tadi, nama yang paling dicintai oleh Allah. Ya, makanya ulama sekarang pun ada nama anaknya Abdurrahman dua-duanya. Ada yang namanya Muhammad dua-duanya. Dia punya dua orang istri. Yang istri pertama namanya Muhammad, yang kedua namanya juga Muhammad. Gak tahu bedakannya gimana, karena dia menunjukkan apa, ingin menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fuqaihah juga melahirkan anak Umar yang paling kecil bernama Zainab. Kesimpulannya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa total wanita yang pernah dinikahi oleh Umar itu 7 orang. Tapi tidak dikumpulkan dalam satu waktu. Ada yang diceraikan. Kemudian beliau memiliki satu orang ummu walad, yakni wanita budak yang melahirkan anak. Dan dari mereka semua, dari wanita-wanita ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan 13 orang anak. Nah, itulah fungsinya banyak istri. Jadi apa? Anaknya banyak. Bayangkan kalau satu istri 3 orang kan kali 4 berapa, Pak? 12. 12 orang, ya. Itu fungsinya punya anak banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang. Ya, kalau seseorang itu punya anak yang banyak. Fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian pada hari kiamat nanti. Beliau senang dengan banyaknya jumlah umat beliau. Ya. Tapi ingat, menyesuaikan dengan kemampuan. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau khawatir enggak bisa adil, ya cukup satu saja. Jangan gaya, ya. Kalau tidak mampu cukup satu saja. Nah, di antara 13 orang anak Umar ini, yang paling menonjol ini wallahu alam adalah anaknya yang bernama siapa? Abdullah. Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini termasuk dari salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Ya, jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada para sahabat tentang satu pohon yang karakternya itu mirip dengan karakternya orang yang beriman, maka Abdullah bin Umar tahu jawabannya apa. Dia bilang, ini pohon kurma ini katanya. Cuma karena di sekitar Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang senior, beliau menjaga adab, beliau gak mau jawab. Maka setelah dijawab oleh Nabi bahwa pohonnya yang dimaksud adalah pohon kurma, karena pohon kurma itu setiap bagiannya itu Bapak dan Ibu bisa dimanfaatkan. Kalau kita ini kayak pohon apa? Kelapa. Batangnya, kurmanya, kemudian pelepahnya, kemudian daunnya, semua bisa dimanfaatkan. Nah, yang namanya orang mukmin itu dia memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Maka Abdullah bin Umar sudah kepikiran di pohon kurma ini. Akhirnya setelah dijawab oleh Nabi, dia cerita kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya saya tahu jawaban, ya, jawaban dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, Umar bilang, kenapa enggak jawab? Ya, kalau kamu menjawab, ini lebih saya sukai daripada harta yang banyak, kata Umar bin Khattab. Ya, wajar ya, seorang bapak akan senang kalau anaknya itu cerdas. Ya, nah, ini memang kelebihan dari Abdullah bin Umar. Sehingga beliau, ya, menghafal banyak sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang paling banyak nomor 2. Ini setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abdullah bin Umar. Hadisnya sekitar 2600 sekian. Dan juga Abdullah bin Umar ini termasuk dari al-abadilah. Ini sebuah istilah yang sering disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan ini adalah pendapatnya al-abadilah. Al-abadilah itu siapa? 4 orang sahabat junior, ya, yang semuanya namanya Abdullah dan dikenal dengan kedalaman ilmunya. Nah, ini perlu tahu kita. Jadi kalau belajar baca buku-buku fikih, terkadang para ulama menyebutkan, ya, hakadha qaulul al-abadilah. Demikianlah pendapatnya al-abadilah. Siapa al-abadilah? 4 orang sahabat Nabi, ya, junior, kemudian namanya sama Abdullah, dan dikenal dengan kedalaman fikihnya. Siapa mereka? Pertama Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya Amr bin Al-As. Dan terakhir Abdullah bin Az-Zubair, anaknya Zubair dan Asma binti Abi Bakar. Kalau Abdullah bin Mas'ud mana Ustaz? Kok enggak masuk? Abdullah bin Mas'ud beda tingkatannya. Abdullah bin Mas'ud itu senior. Masuk Islam ketika Nabi masih berada di Makkah. Termasuk sahabat senior Abdullah bin Mas'ud. Jadi enggak satu angkatan. Jadi sahabat itu ada tingkatan-tingkatannya Bapak dan Ibu. Ya, walaupun mereka semua sahabat, tapi ada level-levelnya. Ada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ada yang masuk Islamnya setelah hijrah. Ada yang masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Ada yang masuk Islamnya menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga mereka level-levelnya berbeda. Nah, para sahabat ini ketika Nabi masih hidup, mereka masih anak-anak. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, merekalah yang menjadi rujukan umat. Adapun Abdullah bin Mas'ud, beliau lebih senior daripada Al-Abadilah ini. Baik. Ini adalah anak dari Umar Al-Khattab yang menonjol. Kemudian disebutkan oleh para ulama, nah ini sekedar mengingat kembali, Umar itu dikenal dengan karakternya yang kuat, tegas. Tapi ada satu fase yang menunjukkan bahwa beliau juga memiliki perasaan yang demikian lunak, atau perasaan yang demikian ya, dalam bab ini rapuh ya. Kapan itu? Ketika mendengar berita wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar yang dikenal selama ini sebagai orang yang pernah yang penuh kelemah lembutan, ternyata beliau bisa kuat menghadapi wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya karakter orang itu kadang-kadang dia melihat kondisi. Ada orang yang keras, kuat ya, tapi di posisi tertentu berubah drastis. Sebaliknya ada orang yang kelihatan lemah, tapi di posisi tertentu ternyata dia bisa lebih tegar daripada yang lainnya. Ini terjadi pada dua orang sahabat. Abu Bakar dikenal lemah lembut ya, suka menangis, sebentar-sebentar menangis. Tapi ketika Nabi wafat, beliau orang yang paling tegar. Umar tahu sendiri bagaimana, setan aja lari. Tapi begitu dengar wafatnya Nabi SAW, terguncang beliau, gak bisa terima kabar tentang Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, saya penggal kepalanya. Karena terguncangnya beliau dengan berita wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar Siddiq dengan penuh kebijakan ya, beliau membacakan ayat di hadapan para sahabat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imata aw qutil in qalaqtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqabihi falayadurrullahu syai'a." Wa sayadziyallahu syakirin. Sayadziyallahu asyakirin. Kata Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Telah berlalu sebelum beliau para rasul. Apakah kalau dia meninggal dunia, kalian akan kembali kepada kekufuran kalian? Barang siapa yang kembali kepada kekufurannya, maka mereka tidak akan menimbulkan kemudaratan apapun bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, baru tertegun Umar, kayak baru turun ayat tadi. Ya. Telah berlalu fa imata au qutil in qalaqtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad itu meninggal ya, atau dia terbunuh di medan peperangan, kalian kembali kepada kekufuran kalian? Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa yang meninggal dunia. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa Umar walaupun beliau tegas kuat, ada kondisi-kondisi di mana beliau ya menjadi sosok yang demikian, kelihatan demikian rapuh. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mati lampu ini. Jeglek. Baik. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita bahas ketika membahas sirah atau perjalanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita dapati bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu selalu ditemani oleh Umar. Ya, Umar itu menjadi orang yang mendampingi kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan masih ingat kita beberapa pertemuan yang lalu ketika pasukannya Usamah bin Zaid, kan ketika Nabi wafat kan Usamah bin Zaid kan kembali. Sebelum wafat, Nabi mengirim Usamah bin Zaid untuk menghadapi orang-orang Romawi. Ketika terdengar kabar Rasul wafat, Usama kembali. Maka lalu dikirimkan kembali oleh Abu Bakar. Kembali kalian. Ya, saya tidak akan menarik kembali pasukan yang telah dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu ada Umar dalam pasukan tersebut. Abu Bakar As-Siddiq kemudian meminta izin kepada Usama bin Zaid untuk meninggalkan Umar bersama beliau. Minta tolong ke Usama, "Wahai Usama, ya, saya minta izin agar Umar itu kembali, jangan dibawa oleh pasukan." Nah, kemudian Umar Al-Khattab sebagai penghormatan beliau kepada Usama bin Zaid, setiap kali ketemu dengan Usama bin Zaid, beliau memanggil Usama bin Zaid, "Assalamu alayka ayyuhal amir." Ya, keselamatan atasmu wahai komandan. Karena beliau pernah menjadi komandannya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di masa akhir kehidupannya Abu Bakar As-Siddiq itu kan cuma 2 tahun beliau menjadi khalifah. Ya, di masa akhir kehidupannya Abu Bakar itu sakit. Maka kemudian dia sering sekali meminta agar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikan beliau sebagai imam. Sama dengan kejadiannya Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kan sebelum wafat, siapa yang disuruh menggantikan menjadi imam? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau sakit di penghujung usia beliau, beliau meminta agar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menggantikan beliau sebagai imam. Isyarat bahwa beliau menginginkan Umar bin Khattab menjadi khalifah sepeninggal beliau. Maka kemudian ketika mulai sakit, Abu Bakar ini mulai mencari atau berkonsultasi dengan para sahabat. Siapa? Ya, beliau sudah punya calon sebenarnya, Umar bin Khattab. Hanya saja untuk memperkuat keinginan beliau, beliau bertanya kepada beberapa orang sahabat yang mulia. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa beliau itu bertanya kepada 3 orang sahabat yang mulia. Yang pertama kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang kedua kepada Uthman ibn Affan. Yang ketiga siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, 3 sahabat yang mulia yang termasuk al-mubasyyaru nabil jannah. 3 sahabat yang 10 termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh beliau radhiyallahu anhu bagaimana tentang Umar. Maka pertama beliau ya berkonsultasi kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau kemudian memanggil Abdurrahman bin Auf, yakni Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, "Akhbirni an Umar." Ya. "Tolong kabarkan kepadaku tentang Umar. Bagaimana pendapatmu wahai Abdurrahman bin Auf tentang Umar?" Maka kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Huwa wallahi afdalu, ya, afdalu min ra'yik fihi min rajul, walakin fihi ghilbah." Kata Abdurrahman bin Auf, "Dia itu demi Allah, dia adalah afdol, orang yang terbaik dari benak kita. Kalau ada terlantas di benak kita seorang, sosok seorang laki-laki, maka orang yang terbaik dari mereka adalah siapa? Umar bin Khattab." Tentunya setelah siapa? Abu Bakar. Jadi maksudnya Abdurrahman bin Auf itu, setelah Abu Bakar, maka yang akan terlintas di benak kita itu orang yang terbaik siapa? Umar. Kemudian ada catatannya Bapak dan Ibu, "Walakin fihi ghilbah." Tapi pada karakternya Umar itu terdapat sikap yang keras. Nah, memang terkenal kan? Karakternya itu keras. Bagaimana responnya Abu Bakar As-Siddiq terhadap tanggapan dari Abdurrahman bin Auf? Kata beliau, "Dzalika dzakali annahu yarani raqiqan." Sikap keras itu ya muncul dari Umar karena dia melihatku itu terlalu lembut, katanya. Jadi Umar itu ingin mengimbangi saya ini orangnya terlalu lembut. Makanya dia memunculkan sikap keras kan? Minus tambah plus kan jadi pas nol ya, jadi normal, seimbang ya, jadi seimbang. Jadi Abu Bakar justru membela Umar. Dia bersikap seperti itu kaku karena apa? Karena saya ini yang terlalu lembut. Walau afdal amru ilaihi ya la taraka katsiran mimma huwa alaihi. Kalau urusan ini diserahkan kepada Umar, maka akan hilang itu semua. Nanti Umar pidato juga, ya, kalau kalian melihat aku sebagai sosok yang paling keras ketika diangkat menjadi khalifah, maka mulai hari ini kalian akan melihat aku sebagai sosok yang paling lembut, kata Umar. Makanya kata siapa? Abu Bakar, kalau dia dijadikan pemimpin nanti berubah dia sikapnya. Kenapa? Karena tidaklah sikap kerasnya tadi muncul, melainkan untuk mengimbangi saya yang terlalu lemah lembut. Demikian kira-kira kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membela Umar. Intinya Abdurrahman bin Auf setuju bahwa orang yang terbaik pasca Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar. Hanya satu sisi saja yang menjadi catatannya Abdurrahman bin Auf, bahwa Umar itu adalah sosok yang keras. Nggak jadi masalah. Kemudian beliau berkonsultasi kepada Uthman ibn Affan. Ya. Ketika itu dia memanggil Uthman ibn Affan, akhbirni an Umar. Wahai Uthman, kabarkan kepadaku bagaimana pendapatmu tentang Umar. Ya. Kemudian kata Uthman kepada Abu Bakar, anta akhbaru nabihi. Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling tahu ya tentang dirinya. Jadi ngapain nanya sama saya, wahai khalifah? Antum paling tahu, Anda paling tahu tentang Umar. Enggak perlu tanya-tanya lagi. Maka kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, ala dzalika ya Abu Abdillah. Tambahi coba informasinya, wahai Abu Abdillah. Betul, saya yang paling tahu. Coba kamu mungkin bisa melihat dari sisi yang lain. Tambahi informasinya. Maka kemudian kata Uthman, Allahumma ya ilmi bihi anna sarirotahu khairun min alaniyatih wa annahu laisa fina wa annahu laisa fina mithlahu. Kata Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma ilmi bihi anna sarirotahu khairun min alaniyatih. Kata dia, kata Uthman ibn Affan, ilmu saya, pengetahuan saya, wawasan saya tentang Umar itu, bahwa keadaannya yang tersembunyi itu lebih baik daripada apa yang kita lihat. Artinya kita tuh sudah melihat kebaikan pada diri Umar. Ada kebaikan yang lebih banyak lagi yang tidak dia tampakkan. Ya, artinya luar biasa. Ya, secara zahirnya sudah tampak baik, apa yang dia sembunyikan dari manusia jauh lebih baik. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Terkadang kan orang menyembunyikan amalannya. Misalnya dia bersedekah dengan sedekah yang luar biasa, tapi tidak dia tampakkan. Dia sholat malam dengan sholat yang panjang, tapi tidak dia tampakkan. Yang dia tampakkan ibadah biasa. Makanya kata Uthman, yang kita lihat pada kesehariannya Umar, ya, itu keadaan yang kita tidak lihat itu lebih baik lagi daripada apa yang kita lihat dalam kesehariannya. Ya. Dan kata dia, wa anahu laisa fina mithluh. Dan tidak ada orang yang semisal dengan ya Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini tazkiyah dari siapa? Uthman bin Affan. Berarti sudah Abdurrahman bin Auf sudah memuji Umar, demikian juga Uthman bin Affan. Kemudian Abu Bakar setelah mendengar jawaban dari Uthman bin Affan, dia meminta agar Uthman bin Affan menuliskan wasiat. Kata beliau, "Uktub bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma ahada Abu Bakar ibn Abi Quhafah fi akhir ahdihi bid dunya kharijan minha." Wahai Uthman, sekarang kamu tulis. Ya, Uthman ngambil kertas langsung menulis. Ya, tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadza ma ahada Abu Bakar ibn Abi Quhafah fi akhiri ahdih bid dunya kharijan minha. Ini adalah wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ya, fi akhiri ahdih, di akhir hayat beliau. Ya, sebelum beliau di akhir hayat beliau di dunia. Kharijan minha, dalam keadaan akan segera keluar dari dunia. Artinya Abu Bakar itu sudah persiapan akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sehingga beliau memerintahkan agar Uthman menuliskan wasiat. Ya. Wa awwalu ahdihi bil akhirah dakhilan fiha hina yu'minul kafir wa yuqidul fajir wa yasduku al kadhib. Ya. Yaitu masa, artinya dia menjelaskan tentang akhirat tadi, masa kematian. Masa kematian itu adalah masa ketika orang itu memasuki, awal memasuki dunia akhirat. Karena kan akhirat itu banyak fasenya. Jadi setelah kita meninggal itu kan nanti masuk dulu alam barzah, alam kubur. Setelah itu nanti dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ditimbang amalannya. Kemudian baru dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Jadi kalau orang meninggal dunia itu bukan dikatakan sebagai peristirahatan terakhir, enggak. Masih panjang jalannya, masih ada alam barzah, kemudian hari kebangkitan, kemudian yaum mahsyar, kemudian hari penimbangan amalan, ya, dan seterusnya. Saya kata Umar, ya, kata Abu Bakar, saya akan segera memasuki, ya, awalu ahdihi bil akhirah, ya, fase pertama saya di dunia akhirat, yaitu akan masuk ke dalam alam barzah. Hina yu'minul kafir, ya, jadi suatu fase di mana orang-orang yang kafir akan beriman. Artinya baru dia percaya. Setelah kematian, baru orang-orang kafir itu percaya. Ya. Wa yuqinul fajir, orang yang fajir baru yakin dengan kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Wa yasdiqul kadzib, dan orang yang selama ini mendustakan, dia akan membenarkan. Ya. Jadi enggak ada pilihan lain, mereka membenarkan. Kapan mereka membenarkan? Kalau kematian sudah datang. Ya. Jadi apa? Enggak ada manfaatnya lagi. Kenapa? Tidak bisa lagi beramal. Makanya mereka pengen kembali ke dunia. Kemudian inni istakhlaftu alaikum. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, mendiktekan kepada Uthman, sesungguhnya aku mengangkat atas kalian. Titik-titik-titik. Kemudian beliau pingsan. Belum selesai. Tapi Uthman itu paham bahwa yang diinginkan oleh siapa? Abu Bakar adalah Umar. Kenapa? Karena sebelumnya nanya tentang siapa? Umar. Berarti apa? Yang ingin ditulis oleh Abu Bakar adalah Umar. Sesungguhnya aku mengangkat atas kalian Umar bin Khattab, ya. Tapi Abu Bakar keburu pingsan karena waktu itu sakit-sakitan beliau menjelang wafatnya. Maka kemudian Umar pun, Utsman pun melanjutkan. Beliau menuliskan Umar bin Khattab. Ya, karena sudah tahu bahwa yang diinginkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar pun siuman. Setelah dia siuman, tolong bacakan kembali wasiat saya tadi. Kemudian dibacakan oleh Uthman bin Affan, ya, sampai kemudian tertulislah nama Umar. Ya, kemudian Abu Bakar bertakbir, Allahu Akbar. Wahai Uthman, ya, aku melihat bahwa engkau adalah orang-orang yang khawatir. Kamu termasuk orang yang khawatir. Ya, ternyata kalau khawatir bahwa apa? Kalau Abu Bakar ternyata bukan pingsan tapi meninggal, pasti akan terjadi kekisruhan. Kenapa? Wasiatnya belum selesai. Tapi Uthman dengan kecerdasannya paham apa yang diinginkan oleh siapa? Abu Bakar. Maka beliau dengan inisiatif sendiri menuliskan Umar ibn Khattab. Sehingga orang-orang tidak akan berselisih. Ini wasiatnya Abu Bakar. Bahwa apa? Abu Bakar menulis nama Umar. Walaupun belum tersebutkan. Nah, maka ini bukan pengkhianatan. Karena apa? Karena memang Abu Bakar itu menginginkan siapa? Umar. Hari saja Allah takdirkan dia pingsan sebelum menyebutkan nama Umar. Maka ternyata ketika bangun, Abu Bakar bertanya, apa yang kau tulis wahai Uthman? Umar bin Khattab, ya. Maka kemudian dipuji oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin. Ini cerdasnya Uthman bin Affan. Ya, kalau misalnya Abu Bakar meninggal dalam keadaan wasiatnya kosong, apa yang akan terjadi? Perselisihan. Maka beliau berinisiatif menuliskan nama Umar. Dan ternyata tidak diingkari oleh Abu Bakar, justru dipuji. Ya, karena ini kalau toh nanti Abu Bakar enggak sempat nyebut nama Umar, maka apa yang dilakukan oleh Uthman ini akan menutup, ya, jalan-jalan yang menuju perselisihan. Maka kemudian Abu Bakar menetapkan surat wasiat tersebut, lalu kemudian memerintahkan Uthman untuk mengumumkan, membacakan surat wasiatnya bahwa Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti beliau. Maka orang-orang pun mulai berbaiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena sudah diumumkan oleh siapa? Abu Bakar. Jadi untuk pemilihan khalifah kedua yakni Umar bin Khattab itu penunjukan langsung. Sehingga boleh bagi seorang pemimpin dia melihat ada di antara bawahannya, entah itu masih keluarganya atau bukan keluarganya, orang yang dipandang cakap untuk memimpin, boleh bagi dia untuk menunjuk, kalau saya mati, nanti si fulan ini menjadi pengganti saya, ya. Kalau bahasa kita sekarang, menunjuk putra mahkota, yang demikian tidak menjadi masalah. Nah, sebagian orang merasa khawatir ketika ternyata yang ditunjuk oleh Abu Bakar itu adalah Umar. Kenapa? Sama dengan apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Umar itu dikenal dengan karakternya yang keras. Maka kemudian mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma taqulu li rabbika idza sa'alaka an istikhlafika ya Umar wa anta tara gildatuhu?" Kata mereka, "Wahai Abu Bakar, apa yang akan kau katakan kepada Rabbmu ketika Allah meminta tanggungjawabmu atas pengangkatan Umar? Wa anta tara gildatuhu?" Dalam keadaan engkau melihat sikap kerasnya Umar. Gimana tanggungjawabmu, wahai Abu Bakar? Kalau Allah nanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau angkat Umar sebagai penggantimu dalam keadaan engkau tahu bahwa Umar itu orangnya keras?" Maka dijawab oleh ya Abu Bakar, "Ajlisuni." Beliau kan berbaring ya, sakit. "Ajlisuni. Coba saya ditegakkan, dudukkan saya." Ya, agar beliau bisa berkata-kata atau membalas tanggapan sebagian orang tadi. "Ajlisuni. Ya. Abillahi takhafuni? Apakah dengan Allah kalian menakut-nakuti aku?" "Wahai Abu Bakar, gimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah nanti?" Kata Abu Bakar, "Apakah dengan menyebut nama Allah kalian coba menakut-nakuti saya?" "Khaba man tazawwada min amrikum bidzum." Ya, sungguh merugi orang yang berbekal kezaliman dalam perkara-perkara kalian. Artinya hati-hati kalian dari berbuat zalim. Ketika seorang khalifah telah menunjuk seorang pengganti, kemudian kalian kemudian memprotes atau mencoba untuk menentang apa yang telah diputuskan oleh khalifah. "Aqulu Allahumma ikhtalaftu alaihim khairu ahlik." Maka kata beliau, nanti kalau betul Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban saya mengangkat Umar sebagai pengganti, saya akan katakan, "Allahumma ya Allah, ikhtalaftu alaihim khairu ahlik. Saya telah mengangkat orang terbaikmu ya Allah untuk menjadi pimpinan mereka." Selesai masalah. Ya. Karena Abu Bakar memandang tidak ada yang lebih baik daripada Umar. Walaupun beliau punya sikap keras, tapi tetap saja yang terbaik adalah Umar bin Khattab. Jadi kalian jangan takut-takuti saya. Kalau memang betul nanti Allah nanya saya, kenapa saya mengangkat Umar sebagai pengganti, saya akan katakan kepada Allah, "Ya Allah, ya, setelah saya mengangkat pemimpin atas mereka kecuali orang yang terbaik." Selesai masalah. Ya enggak? Orang yang terbaik paling layak untuk dijadikan pemimpin. Ya, maka dengan demikian ya selesai, terangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi bagaimana kelanjutan dari pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang kedua, kemudian bagaimana sikap para sahabat pasca diangkatnya Umar bin Khattab, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pertama kali ketika beliau menjadi khalifah, insyaallah akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah saya akan angkat tentang permasalahan pencopotan Khalid bin Walid. Nah, ini kan kontroversi kan? Ketika Khalid bin Walid jadi panglima perang, menang terus, Umar jadi khalifah langsung dicopot. Nah, kenapa? Apa yang melatar belakangi Umar mencopot Khalid? Karena banyak sekali orang-orang liberal, orang-orang Syiah mengatakan bahwa Umar itu iri dengan kemasyhurannya Khalid ibnul Walid. Tapi apakah seperti itu? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Namun saya minta izin untuk dua pertemuan ke depan, dua kali Senin. Saya izin tidak bisa mengajar, insya Allah setelah dua pekan nanti baru kita akan bertemu kembali membahas tentang pengangkatan Umar sebagai khalifah. Allah Ta'ala alam bisawab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.